Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa ya ibadallah, ma'asyiral muslimin, hadirin barakallahu fikum. Pada malam ini Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan umur bertemu dengan bulan yang mulia, 10 hari yang awal dari bulan Dzulhijjah. Dan kita berharap majlis ilmu yang kita jalankan ini semoga termasuk di antara asbab amalan-amalan yang mendatangkan kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada kita semuanya. Karena hari-hari ini amalan-amalan soleh betul-betul sebagai amalan yang sangat dicintai di sisi Allah Azza wa Jal. Setiap waktu dan umur, hendaklah kita bisa betul-betul memanfaatkan kesempatan yang ada ini. Karena kita tidak tahu sampai kapankah kesempatan umur yang Allah berikan kepada kita akan terus kita dapatkan. Barakallahu fikum. Selanjutnya melanjutkan perjalanan kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Barakallahu fikum. Masih membahas pada bab ke-23. Di antara prinsip dakwah salafiyah ahlus sunnah adalah prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan prinsip dakwah salafiyah ini adalah prinsip dakwah Islam itu sendiri, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Jadi saya ulangi, bab ke-23 ini termasuk aslun min usul dakwah salafiyah. Termasuk prinsip dakwah salafiyah. Dan ini pula dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan para salaf yang mengikuti jejak mereka ridwanullah alaihim ajma'in ila yaumiddin. Dan telah ditulis oleh para imam prinsip-prinsip ini. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah memasukkan bab al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Barakallahu fikum. Selanjutnya, setelah kita sebutkan beberapa syarat yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, syarat yang harus terpenuhi di dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Beliau sebutkan 4 syarat dan beliau sebutkan tambahan faidah barakallahu fikum dari faidah yang lain. Ya Allah. Selanjutnya kita melihat penjelasan Syaikh Utsaimin rahimahullah masih pada ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Surat Ali Imran 104. Kata Syaikh Utsaimin setelah beliau menjelaskan amar ma'ruf nahi munkar, beliau menjelaskan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, beliau berkata wa fi khitamil ayah, dan pada penutup khitam penutup ayat ini Ali Imran 104 Allah tutup wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika, dan mereka itulah orang-orang yang sesungguhnya beruntung. Sesungguhnya betul-betul beruntung. Karena ini termasuk al-hasr. Kalimat seperti ini tufidul hasr. Tidak lain, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Barakallahu fikum. Kalimat ulaika dalam ayat ini al-masyaru, ulaika mereka itu. Siapa yang dimaksud? Al-masyaru ilaihim tilkal ummatu, yang diisyaratkan atas ayat ini adalah umat allati ta'muruna bil ma'ruf, ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Ya, isyarat ulaika ini adalah mereka umat yang menjalankan amar ma'ruf dan mencegah hal yang munkar. Barakallahu fik. Mereka itu yang dimaksud dalam ayat umat, sekelompok umat yang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Barakallahu fikum. Berarti umat yang pertama dari umat ini adalah para sahabat. Barakallahu fikum. Dan kalau kita ingin mendapatkan muflihun, maka harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Apa itu muflih? Wa ulaika humul muflihun. Muflihun jama', mufradnya muflih. Muflih adalah alladhi faza bimatlubihi wa naja min marhubihi. Muflih itu orang yang faza, beruntung, berhasil, bimatlubihi, mendapatkan yang dia cari. Matlub, sesuatu yang dia cari. Dia berhasil mendapatkan apa yang dia tuntut, dia cari. Matlub. Wanaja min marhubih, dan dia selamat. Selamat dari perkara yang marhub dia takutkan, dia khawatirkan. Barakallahu fikum. Dia berhasil mendapatkan apa yang dia cari dan selamat dari apa yang dia khawatirkan. Itulah muflih. Orang yang menegakkan amar ma'ruf berhasil mendapatkan pahala. Orang yang tidak menjalankan amar ma'ruf nahi munkar mendapatkan laknat. Lu'ina alladzina kafaru, Allah laknat orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, melalui lisan para nabi mereka, Nabi Dawud, Nabi Isa. Apa sebabnya? Kanu la yatana haun al mungkaring fa'alu. Mereka tidak menegakkan prinsip ini sehingga dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, dikutuk oleh Allah. Begitu. Sehingga Bani Israel ketika dilarang oleh Allah mencari ikan hari Sabtu, mereka tetap, sebagian kelompok tetap mencarinya dengan hilah. Adapun yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar selamat. Barakallahu fikum. Itu kisah umat terdahulu. Maka demikian pula umat ini, kalau ingin selamat dari laknat Allah, tegakkan prinsip ini. Dan prinsip ini, amar ma'ruf nahi mungkar, adalah prinsip yang banyak ditinggalkan oleh sebagian orang dengan syubhat, syubhat-syubhat di benaknya. Kalau saya amar ma'ruf nahi mungkar, nanti saya akan melanggar hak-hak azazi manusia. Syubhat. Kita hamba Allah, sebagai makhluknya Allah Ta'ala, harus tunduk kepada Allah. Kalau kita tidak tunduk, ada orang yang mengingatkan, berarti barakallahu fikum, kebaikan untuk kita. Jangan kemudian ketika diingatkan, ini kebebasan saya, jangan ngurusi urusan orang lain. Subuhat. Subuhat minasyaitan. Barakallahu. Selanjutnya, wahuna, dan di sini dalam ayat, qala. Wa ulaika humul muflihun, hadhil jumlatu tufidu inda ahli al-ilmi bil lughatil arabiyyah tufidul hasr. Kalimat seperti ini, jumlah kalimat seperti ini, tufidu, memberikan faidah menurut ahlu lughah arabiyyah. Apa itu al-hasr? Ai anal falaha innama yakun lihaula. Bahwasanya keberuntungan tidak lain akan didapatkan oleh mereka-mereka itu. Alladzina ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yad'una ilal khair. Mereka orang-orang yang menjalankan tiga perkara. Yang pertama, ya'murun bil ma'ruf. Mengajak, memerintahkan, menghasung, berbuat kebajikan. Wa yanhauna 'anil munkar, yang kedua, mencegah, mengingatkan, melarang, menakut-nakuti dari perbuatan mungkar. Dan yang ketiga, yad'una ilal khair, mengajak kebajikan. Barakallahu fik. Amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebajikan. Barakallahu fik. Itulah mereka yang akan dapat keuntungan. Sehingga dakwah salafiyah, dakwah yang menegakkan prinsip ini. Adapun dakwah-dakwah kelompok yang lain, barakallahu fik, ketika ada orang lain mengingatkan hal yang mungkar, mentahdir, mengingatkan bahaya kebid'ahan, kesyirikan, sebagian ada yang antipati. Jangan dakwah seperti itu. Jangan mendakwahkan kalimat seperti itu. Ini sekelompok umat ada yang seperti itu. Dakwahkan yang lembut-lembut saja. Barakallah. Apa maksudnya yang lembut-lembut? Tidak menyinggung kesalahan orang lain, padahal menyinggung, mengingatkan, itu mengajak kebajikan. Barakallah. Summa, lalu Allah Azza wa Jalla dalam ayat ke-105 mengingatkan. Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu. Janganlah kalian menjadi orang-orang seperti orang-orang yang tafarraqu, berpecah belah, bergolong-golong, bersekte-sekte. Wakhtalafu, berselisih. Kapan? Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka bayyinat, penjelasan-penjelasan. Pada ayat 105, wa nahyu anit tafarruq, larangan Allah Azza wa Jal dari bercerai-berai, tidak bersatu di atas bimbingan Quran dan Sunnah. Ba'da dzikri al-amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, setelah disebutkan, setelah Allah sebutkan apa itu, memerintahkan hal yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Apa maksudnya di sini? Apa faedahnya di sini? Allah melarang bercerai-berai, berselisih, setelah pada ayat sebelumnya Allah sebutkan perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yadullu, ini menunjukkan ala anna tarka al-amri bil ma'rufi wa nahi 'anil munkar sababun litafarruq. Ini menunjukkan, barakallahu fikum, ini menunjukkan bahwa meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar itu sebab terjadinya perpecahan. Barakallahu fikum. Jadi kalau tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar, itu diantara sebab perpecahan. Jadi munculnya perpecahan di tengah umat itu kalau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar bukan dakwah memecah belah umat, menyerukan tauhid, melarang syirik, itu bukan dakwah memecah belah umat. Justru dakwah mengajak umat supaya bersatu, mengajak kepada sunnah, mencegah dari bid'ah. Itu dakwah untuk menyatukan umat Islam, bukan mencerai-beraikan umat. Apalagi memecah belah barisan, memecah belah barisan kaum muslimin. Justru menyatukan barisan kaum muslimin. Barakallahu fiik. Wa dzalika anna an-nasa idza kanat lahum masyarib. Yang demikian itu bahwa manusia apabila mereka itu memiliki masyarib. Masyarib jamak dari masyrab. Apa itu masyrab? Al-mail wal hawa. Kecondongan kepada hawa nafsu. Apabila manusia memiliki kecondongan kepada hawa nafsu, keinginan hawa nafsu muta'addidah yang beragam-ragam, hawa nafsu itu mukhtalifah, bermacam-macam, tafarraqu, pasti mereka bercerai-berai, punya pemikiran sendiri, punya pemahaman sendiri. Akhirnya umat Islam bercerai-berai. Fahadha ya'malu ta'atun wahada ya'malu maksiyah. Contohnya apa? Contohnya adalah ini. Orang ini ya'malu ta'ah, menjalankan ketaatan. Wahada ya'malu maksiyah, orang ini melakukan maksiat. Yang satu melakukan ketaatan, golongan yang lain melakukan kemaksiatan. Hanya pecah. Wahada yaskur yuskir wahada yusalli wa ma asbah dalik. Yang ini yaskur yakni minum khamr, sakara yaskur. Wahada yusalli, orang ini mau sholat, orang ini mau minum khamr, yang ini maunya sholat, wa ma asbah dalik, dan yang sejenis dari itu. Fatafarraqal ummah, jadilah umat itu bercerai-berai. Wa yakunu likulli ta'ifatun masyrab, masing-masing kelompok punya pemikiran hawa nafsu. Jadi justru munculnya kemaksiatan harus dicegah. munculnya kemaksiatan harus diingatkan. Lalainya orang menjalankan ketaatan harus diingatkan. Wa li hadza qala wala takunu kalladzina tafarraqu. Makanya dalam ayat ini jangan seperti orang-orang yang mereka berpecah belah. Ma'asyiral muslimin, idzan la yajma'ul ummah. Kalau begitu disimpulkan oleh Syekh, umat ini la yajma'ul ummah ilal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, kecuali adanya amar ma'ruf nahi munkar. Walau annal umma umirat bil ma'amara bil ma'ruf wa nahat 'anil munkar tahakamat ilal kitabi was sunnah ma tafarraqat abadan. Sehingga kesimpulannya kata Syekh, kalau begitu umat tidak akan bersatu kecuali dengan amar ma'ruf nahi munkar. Barakallahu fiik. Kalau seandainya umat ini amarat mau memerintahkan yang ma'ruf, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah, wa nahat 'anil munkar, mencegah hal yang munkar, wa tahakamat ilal kitab was sunnah, kembali berhukum. Tahakamat, umat ini mengambil hukum berdasarkan Alkitab was sunnah, ala fahmi salaf tentunya, ma tafarraqat abadan, tidak akan terjadi perpecahan selama-lamanya. Ini yang pertama, harus mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, berhukum kepada Quran dan sunnah ala fahmi salaf, akan terhindar dari perpecahan. Yang kedua, kalau umat mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, berhukum dengan kitab was sunnah, yang kedua, la hasala lahumul amnu, akan diperoleh oleh umat itu keamanan. Didapatkan hasala lahumul aman, umat itu akan mendapatkan keamanan. Iya. Walikullin walakana lahum amnun ashad min kulli amnin. Walakana, pasti ada pada mereka amnun ashad, keamanan yang amat sangat aman, min kulli aman, dari segala jenis keamanan, akan mendapatkan segala jenis keamanan yang luar biasa, fid dunya wal akhirah. Bukan hanya fid dunya, fil akhirah. Kalau mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dalilnya kama qala ta'ala dalam surat Al-An'am 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu, dan tidak mencampurkan imannya bidzulmin, dengan kesyirikan, dengan kedzaliman. Kedzaliman di sini adalah kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, mereka itu mendapatkan keamanan fid dunya wal akhirah. Wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk masuk ke dalam surganya Allah. Di sini barakallahu fikum, Syekh mengingatkan amar ma'ruf nahi mungkar akan membuahkan keamanan fid dunya wal akhirah. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengingatkan, amal mungkar alladzi nahallahu anhu wa rasuluhu fa'adzamuhu asyirku billah. Adapun kemungkaran yang Allah larang dan Rasulnya larang adalah yang terbesarnya kesyirikan kepada Allah. Nah, jadi Kalau umat ini mau menegakkan dakwah tauhid, mengajak ikhlas ibadah kepada Allah, mencegah dari segala bentuk praktek kesyirikan, niscaya akan mendapatkan keamanan di dunia wal akhir, mendapatkan petunjuk. Barakallahu fik. Wa amal mungkar kullu ma harramahullah. Adapun mungkar, kata Syekhul Islam, semua yang Allah haramkan itu mungkar. Juga banyak jenisnya. Namun yang terbesarnya adalah kesyirikan kepada Allah. Nah, yang menegakkan dakwah tauhid adalah dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dakwah pengikutnya dari salafus saleh. Maka kalau kita mengikuti jejak salafus saleh, harus membangun pondasi dakwah amar ma'ruf nahi munkar dari sini, tauhid. Sehingga akan didapatkan keamanan. Ad-dualu al-an al-kubra was-sughra kulluha tukarrizul juhud al-kabirah al-jabbarah lihibdil amr. Ad-dualu al-an. Negara-negara sekarang, baik negara yang kubra, negara-negara yang besar ataupun sughra yang kecil, semuanya memfokuskan tukarris al-juhud, kesungguhannya. Kesungguhan yang besar, al-jabbarah, yang menunjukkan keperkasaan sebuah dua negara, lihibdil amn, untuk menjaga keamanan. Apa itu? Membeli senjata-senjata mutakhir untuk menjaga keamanan sebuah negara. Barakallahu fikum. Walakin kathir minal muslimina khafalu. Namun, kata Syekh, banyak dari kalangan kaum muslimin justru mereka lalai. An hadhil ummah, dari umat ini. Al-amnu at-tamu mawjudun fi hatain kalimatain. Lalai dari ayat yang Allah Ta'ala sebutkan tadi dalam surat Al-An'am 82. Apa itu? Dua kalimat. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidul. Orang-orang yang beriman, satu, dengan iman yang benar. Yang kedua, tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan. Lalai dari hal ini. Padahal apa? Idza tahaqqaqal iman fi sya'bi, apabila terrealisasikan, terwujud keimanan di sebuah bangsa, bangsa itu menjadi bangsa yang beriman. Baik, dengan iman yang benar, iman dengan takdir, iman dengan hari akhir, iman ada malaikat, iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, dengan iman yang benar. Walam yalbisu imanahum bidzulmin. Yang kedua, keimanannya tidak dicampuri dengan praktek kesyirikan. Fahina idzin yasululahul amnu. Saat itu dia akan mendapatkan keamanan. Apa contohnya? Ya, saya akan beri contoh. Sebuah bangsa mendapatkan keamanan di dunia wal akhirah karena sebab mewujudkan iman dan menjauhi dari praktek kesyirikan. Adrib masalan, contohnya, qariban lil afham ba'idan lil azman fi sadri hadhil ummah. Contoh yang dekat untuk bisa dipahami, lebih dekat untuk bisa dipahami, karena contoh ini yang terbaik. Ba'idan lil azman, walaupun sudah jauh masanya. Untuk dipahami gampang, walaupun waktunya sudah lampau. Siapa itu? Fi sadri hadhil ummah. Di generasi awal umat mubarakah yang diberkahi oleh Allah. Kana akbaru mas'ul fiha yanam. Pemimpin yang terbesar, ya, kana akbaru mas'ul, pemimpin yang terbesar, fiha yanam wahdahu fil masjid. pemimpin terbesarnya itu, khalifah itu, yanam fil masjid, tidur di masjid. Ya, yanam wahdahu fil masjid, tidur sendirian di masjid. Ya, tidak ada pengawal. Wayamsi fisuq wahdah, berjalan di pasar sendirian. La yakhafu illallah, dia seorang khalifah tidak takut kecuali kepada Allah. Iya. Contohnya siapa? Umar. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yakun hasbah. Hasbah. Hasbatu fil masjid wa yanamu 'alaiha. Contohnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yakun, beliau memiliki hasbah. Hasbah itu tempat berupa tanah tapi ada kerikilnya, hasbah, tanah berkerikil. Ya, karena masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pasir. Lantainya pasir. Nah, Umar bin Khattab biasa tidur di atas hasbah, tanah yang berkerikil di masjid sendirian. Barakallahu fik. Laisa indahu haris, tidak memiliki pengawal. Haris itu penjaga, pengawal. Wala yahtaju li ahadin yahrusu, dan tidak membutuhkan kepada seorang pun untuk mengawalnya. Barakallahu fik. La fi suq wala fi baiti wala fi masjid, tidak di pasar, tidak di rumahnya, tidak pula di masjidnya. Selalu sendiri. Tidak ada pengawal, depan, belakang, kanan, kiri. Ya. Itu khalifah Umar bin Khattab. Bahkan Abu Bakar ketika awal kali beliau jadi khalifah, telah dibaiat, masih pergi ke pasar membawa karung berisikan dagangannya. Khalifah pergi ke pasar membawa dagangannya. Baru setelah itu oleh Umar bin Khattab diusulkan agar Amir Mukminin jangan pergi ke pasar. Karena permasalahan umat banyak. Nanti cari khalifah lagi di mana? Lagi di pasar, lagi jualan. Susah kaum muslimin. Sehingga diusulkan oleh Umar bin Khattab agar Abu Bakar tidak ke pasar dulu. Kebutuhan keluarganya dicukupkan dari Baitul Mal. Di sini menunjukkan para salaf rahim radhiyallahu anhum, khalifah betul-betul mendapatkan keamanan di dunia, kemudian nanti di akhirat para sahabat. Kenapa demikian ya ibadallah? Li'anal imana al-khaliso lam yalbis bidulmin. Karena iman yang murni, betul-betul imannya murni, tidak tercampur dengan bidulmin, dengan keboliman. Ay lam yakhlit bidulmin kana fi dzalikal waqt, tidak tercampuri dengan keboliman pada waktu itu. Keboliman yang paling dolim, syirik. Ada kedoliman kepada Allah, ada kedoliman kepada makhluk. Barakallahu fik. Kedoliman kepada makhluk, berbuat khianat, tidak jujur kepada manusia. Barakallahu fik. Adapun khalifah Amirul Mukminin Ibn Khattab, Umar bin Khattab, orang yang sangat jujur, orang yang sangat adil, sehingga beliau tidur di masjid sendiri. Dikisahkan suatu saat ada pemimpin besar dari negeri kafir, dari negeri Persia atau Romawiyah, ingin ketemu Amir Mukminin Umar bin Khattab yang berhasil mengalahkan negeri Persia, Iran waktu itu. Salah satu di antara mereka, pemimpinnya ingin ketemu dengan pemimpin besar. Dia tergambar di benaknya pemimpin kaum muslimin, seorang yang besar di atas, tidur di atas tempat yang mega, di rumah yang bagus, di istana, tergambar demikian. Datanglah dia ke Madinah. Dia mencari-cari mana pemimpin kalian, pemimpin besar kalian mana. Oleh sahabat diisyaratkan ke masjid, itu pemimpin. Pemimpin kami ada di masjid, itu. Dia dapatkan sedang tidur dengan nyenyak, tanpa pengawal. Tercenganglah orang ini. Kalau raja-raja kami pengawalnya luar biasa, ini betul-betul pemimpin. Syahid di sini ya ibadallah, tauhid adalah perkara yang akan mendatangkan keamanan pada diri setiap hamba dan pada sebuah bangsa. Bangsa akan mendapatkan keamanan, sebuah keluarga akan mendapat keamanan manakala terjauhkan dari kezaliman-kezaliman. Kezaliman yang paling besar adalah syirik, dan kezaliman yang lainnya kita jauhi karena itu akan menjadikan seorang jadi tidak merasa aman. Ini contoh generasi pertama khalifah Amirul Mukminin Ibnu Khattab, Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Summa dhahaba al-khulafa ar-rasyidin. Lalu setelah zaman Abu Bakar seperti itu keadaannya, ke pasar aman khalifah. Amirul Mukminin Umar Ibnu Khattab tidur di masjid dengan nyaman, tenang. Demikian pula Ali bin Abi Thalib. Demikian pula sahabat Utsman Ibni Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Khalifah yang empat betul-betul mereka mendapatkan hal seperti tadi, keamanan. Walaupun pada masa khalifah Utsman Ibni Affan, Khawarij berusaha ingin membunuh beliau. Demikian pula pada masa Ali bin Abi Thalib, seorang Khawarij membunuh beliau. Namun syahid di situ, mereka sholat, sedang sholat. Ali bin Abi Thalib sedang sholat, ditikam. Karena tidak ada pengawal. Umar bin Khattab pun demikian sedang sholat, jadi imam dan ditikam. Itu semua menunjukkan mereka hamba-hamba Allah yang mendapatkan keamanan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu pergilah generasi Khulafa ar-Rasyidin, waja'a ahdu Bani Umayyah. Datang masa fase daulah Umayyah. Wasara fi umara Bani Umayyah man hada an sabil khulafa ar-rasyidin fa hasalat ittirab wa hasalatil fitan wa qamatil khawarid wa hasala syar. Muncul di tengah Bani Umayyah man hada, ada yang menentang dari jalur jalannya Khulafa ar-Rasyidin. Akhirnya apa? Hasolal ittirab. Terjadi kegoncangan. Wahasolatil fitan. Terjadi fitnah-fitnah. Waqamatil khawarij. Muncul gerakan-gerakan khawarij. Wahasolah syarru. Dan terjadilah kejelekan di tengah umat. Sumaja'a ahdu Umar bin Abdul Aziz. Lalu setelah itu datang, setelah daulah Umayyah, datanglah masa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Fastatabbal amnu. Keamanan kembali seperti semula. Sampai ada ahli tarikh menyebutkan Umar bin Abdul Aziz khalifah kelima. Karena kondisi pada masa beliau betul-betul kembali aman seperti masa khalifah yang empat. Namun pendapat yang rajih, Umar bin Abdul Aziz bukan termasuk Khulafa ar-Rasyidin sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang jelas pada masa beliau, soru yusafirun wa yadhabun wa yaji'un wa hum aminun. Mereka safar, pergi, datang dalam keadaan aman. Walakinallaha azza wa jalla min hikmatihi lam yamuddalahu fil khilafah. Namun tidak Allah berikan umur yang panjang kepada khalifah Umar bin Abdul Aziz. Naam, fakanat khilafatuhu sanatain wa ashhara. Kurang lebih 2 tahun sekian bulan. Ashhur, sekian bulan. Al-muhim, jadi yang penting di sini, annal amna kullal amni laisa bikasratil junud. Keamanan, setiap segala jenis keamanan bukan semata dengan banyaknya tentara. Sebuah negara bukan diukur banyaknya tentara menjamin aman. Namun yang penting justru adalah keamanan, keimanan, dan daripada tidak tercampuri iman dengan keboliman. Wala biquwati silah, bukan dengan kekuatan senjata. Wala biquwatil mulahabah wal muraqabah, bukan dengan kekuatan mulahabah wal muraqabah, tim pengintai. Ya, bagaimana mata-matanya pengintainya, bukan seperti itu. Walakinal amnu fi hadzain al amrain faqat, namun keamanan sebuah negara itu didapatkan dengan dua perkara saja. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Demikian barakallahu fikum pelajaran yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.